Ken Dede. Yang suka jarang goyang, suka goyang bareng. Tanya dalam semua. Apa salah dosaku sayang, cinta suci mu kau buatku. Terima kasih.